Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الله معاشر المسلمين حاضرين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita sekalian kenikmatan yang begitu banyak dan begitu besar, baik nikmat yang ada pada jasad kita maupun pada kalbu kita, sehingga pada malam hari ini Allah memberikan kepada kita sekalian kemudahan demi kemudahan untuk melaksanakan amalan-amalan saleh yang kita harapkan kebaikannya di hari akhir nanti. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada malam hari ini insyaallah taala kita masih akan melanjutkan pembahasan kita pada ayat-ayat suci Al-Qur'an, tepatnya pada ayat yang ke-22 dari surat Al-Kahfi di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib, dan mereka ahlul kitab akan mengatakan bahwasanya jumlahnya ashabul kahfi itu ada 3 orang dan yang keempatnya adalah anjing yang menjaga mereka. Sebagian yang lain ada yang mengatakan bahwasanya ashabul kahfi itu jumlahnya 5 dan yang keenamnya adalah anjing yang menjaga mereka. Dan 2 ucapan tersebut Allah katakan adalah rajman bil ghaib, adalah bentuk terkaan terhadap perkara yang ghaib, artinya salah. 2 ucapan di atas tentang jumlah berapa gerangan ashabul kahfi itu adalah ungkapan atau pendapat yang salah, ucapan yang salah sebagai salah satu bentuk terkaan terhadap perkara ghaib. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, dan sebagian yang lain mengatakan bahwasanya ashabul kahfi itu jumlahnya 7 dan yang kedelapannya adalah anjing yang menjaga mereka. Dan pendapat inilah wallahu a'lam bis-shawab sebagai pendapat yang benar karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahkannya. 2 pendapat di atas, 2 pendapat sebelumnya Allah menyalahkannya. Adapun pendapat yang ketiga, yaitu ahlul kitab yang menyatakan bahwasanya ashabul kahfi jumlahnya 7 dan anjingnya ada, dan anjingnya 1 menjadi 8, ini tidak Allah salahkan, berarti benar. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil, katakanlah wahai Muhammad, Rabbku lebih mengetahui tentang jumlahnya mereka. Tidak ada yang mengetahui berapa mereka itu kecuali sedikit. Fala tumari fihim illa mira'an zahiran, maka jangan kamu memperdebatkan tentang mereka kecuali perdebatan yang zahir, perdebatan yang dibangun di atas ilmu dan keyakinan. Wala tastafti fihim minhum ahada, dan jangan engkau meminta fatwa tentang ashabul kahfi kepada ahlul kitab sedikit pun. Nah, dan pada tafsir ayat ini kita sampai pada penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di pada kalimat terakhir dalam ayat yang mulia ini, yaitu wala tastafti fihim minhum ahada. Allah melarang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya dan meminta fatwa kepada ahlul kitab tentang urusan dan ceritanya ashabul kahfi. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menyimpulkan sebuah kesimpulan. Yang bisa diambil dari larangan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini yaitu fiha dalilun 'alal man'i minastifta'i man la yasruhu lil fatwa. Pada ayat ini ada dalil tentang terlarangnya meminta fatwa kepada orang yang tidak pantas berfatwa. Tidak pantas berfatwa itu terletak pada dua hal. Jadi orang dikatakan tidak pantas berfatwa itu karena dua perkara. Imma liqusurihi fil amril mustaftafihi, bisa jadi karena kurangnya ilmu dia tentang perkara yang sedang ditanyakan. Au likaunihi la yubali bima takallama bihi. Atau yang kedua, orang tidak pantas berfatwa itu karena dia tidak punya waroh. Dia tidak punya kehati-hatian. Dia punya ilmu, namun dia itu adalah orang yang tergesa-gesa di dalam menjawab suatu pertanyaan. Dia tidak peduli apa yang dia ucapkan. Dia tidak peduli apa yang dia ucapkan sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada dia. Kalau orang seperti ini adanya, orang yang tidak punya perhatian terhadap ilmu, orang yang tidak punya ilmu, kemudian orang punya ilmu tapi ngomongnya ngawur-ngawur, dia tidak punya warok, tidak punya sikap kehati-hatian, tergesa-gesa di dalam menjawab. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah kategori orang yang man la yasruhu lil fatwa, orang yang tidak pantas untuk berfatwa. Maka kita tidak boleh bertanya dan meminta fatwa kepada mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan begitu pula di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwasanya pada ucapan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ini juga berisi teguran bagi kita sekalian, yaitu siapapun di antara kita yang merasa bukan bidangnya dalam berfatwa, kita merasa pada diri kita ada salah satu dari dua perkara yang menyebabkan tidak pantas untuk berfatwa, maka kita jangan bermudah-mudahan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada kita. Ini tanbih dari beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Yang pantas untuk menjawab pertanyaan adalah orang yang memang punya ilmu dan punya kehati-hatian terhadap pertanyaan yang diajukan kepada dia. Nah, sehingga manakala kita merasa contohnya pada suatu yang ditanyakan kepada kita, kita gak punya ilmu tentangnya. Kita ditanya tentang masalah riba, rincian terkait dengan masalah riba. Kita ditanya tentang contohnya satu permasalahan dalam hal puasa. Kita ditanya tentang satu perincian dalam masalah bersuci maupun sholat. Kita gak punya ilmu tentangnya. Maka jangan berani-berani untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada kita. Jangan malu untuk mengatakan Allahu A'lam. Salaf mengatakan Allahu A'lam itu nisful ilm. Bahwasanya ucapan Wallahu A'lam, tatkala seorang ditanya dan dia tidak tahu kemudian mengatakan Allahu A'lam, ini adalah setengah daripada ilmu. Setengah ilmu. Karena orang yang mengatakan Allahu A'lam, dia menyerahkan ilmu tentang sesuatu yang ditanyakan kepada dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah rahimahullah, imamnya kota Madinah di masanya, tatkala beliau ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan itu, beliau sering tidak menjawab. Dan beliau mengatakan Wallahu A'lam, Wallahu A'lam, Wallahu A'lam. Banyak riwayat yang menyatakan bahwasanya Imam Malik seperti itu ada. Padahal siapa yang meragukan keilmuannya Al-Imam Malik, ahli fikih, ahli hadis. Namun dalam banyak masalah beliau sering menyatakan Wallahu A'lam kalau ditanya. Bisa jadi karena di saat itu beliau belum mengetahui ilmu tentang suatu yang ditanyakan, atau memang beliau ingin berhati-hati di dalam menjawab. Beliau tahu, namun beliau ingin berhati-hati di dalam menjawab, makanya beliau mengatakan Wallahu A'lam. Nah, ini Al-Imam Malik rahimahullah. Bagaimana dengan kita? Orang-orang yang tentunya secara derajat sangat lebih jauh daripada Al-Imam Malik dalam masalah keilmuan, dalam masalah keimanan, dalam masalah warok, kehati-hatian dalam urusan agama dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, masih menyebutkan beberapa faedah dari firman Allah, wala tastafti fihim minhum ahada. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa fil ayati aydan dalilun ala anna syakhsa qad yakunu manhiyan an istifta'ihi fi syai'in duna akhar. Dan pada ayat ini juga ada dalil bahwasanya seseorang itu terkadang dia dilarang untuk berfatwa dalam satu perkara namun tidak dalam perkara yang lainnya. Saya ulang. Pada ayat ini ada dalil juga bahwasanya seseorang itu bisa jadi dia terlarang untuk berfatwa dalam suatu perkara namun tidak dalam perkara yang lainnya. Karena ikhwan fillah rahimakumullah, seorang yang ditanya tentang suatu pertanyaan itu bisa jadi dia menguasai tentang jawaban pertanyaan tersebut meskipun dia tidak paham dalam permasalahan yang lain. Contohnya seorang yang dia paham ilmu fikih, secara keseluruhan dia paham ilmu fikih, dia paham bagaimana fikih toharoh, bagaimana fikih sholat, bagaimana fikih zakat dan seterusnya. Namun ada satu permasalahan yang dia tidak paham dalam urusan fikih itu, yaitu dalam masalah ilmu waris. Dia tidak paham ilmu waris. Maka dalam kondisi yang seperti ini, orang tersebut dilarang untuk berfatwa dalam perkara bab ilmu yang dia belum mengetahuinya, yaitu dalam bab ilmu waris, namun dia diperbolehkan untuk berfatwa dalam bab-bab yang lain. Gitu maksudnya. Yeah. Atau, barakallahu fikum, ada kalanya seorang alim ditanya tentang suatu pertanyaan terkait dengan masalah ilmu, terkait dengan masalah akidah, masalah fikih, dia bisa menjawab. Tapi tatkala dia ditanya tentang urusan dunia, ditanya tentang bagaimana perindustrian, bagaimana cara membuat ini, cara membuat itu, karena dia enggak paham ya, dia tidak boleh berfatwa. Dia tidak boleh berfatwa dalam masalah urusan dunia yang ditanyakan kepada dia yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Namun dia juga harus menjawab terkait dengan pertanyaan yang dia memiliki ilmu tentangnya, itu dalam masalah urusan agama. Nah, jadi larangan untuk bertanya kepada orang lain ini bisa jadi sifatnya adalah pada satu perkara namun tidak dalam perkara yang lain. Jadi seorang diperbolehkan untuk berfatwa pada sesuatu yang dia ahli di dalamnya, dan dia dilarang untuk berfatwa manakala perkara yang dimintai fatwa tentangnya adalah sesuatu yang dia tidak mengilmuinya. Lihat ikhwan fillah rahimakumullah, kata beliau, fayastafti fi ma huwa ahlun lahu. Maka seorang yang berfatwa itu atau seorang yang bertanya, maka boleh dia bertanya kepada orang yang memang ahli dalam urusan yang sedang dia tanyakan. Ya. Bikhilafi ghairihi, berbeda dengan sesuatu yang dia tidak ahli, maka dia tidak boleh bertanya kepada orang tersebut. Li'anna Allah lam yanha an istiftaihi mutlaqan, karena Allah dalam ayat ini tidak melarang kita untuk bertanya kepada ahlul kitab secara mutlak. Yang Allah larang kita untuk bertanya kepada ahlul kitab adalah dalam urusan agama, dan Allah mencontohkan urusan agama tersebut adalah dengan kisah Ashabul Kahfi. Kita dilarang untuk bertanya kepada ahlul kitab dalam masalah agama, contohnya dalam masalah Ashabul Kahfi, kita dilarang. Tapi untuk perkara urusan-urusan yang lain yang bukan urusannya sifatnya agama dan ahlul kitab punya keahlian dalam masalah itu, maka tidak masalah kita bertanya kepada mereka. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini dilarang untuk bertanya kepada ahlul kitab itu bukan secara mutlak. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam dilarang bertanya untuk bertanya kepada ahlul kitab itu dalam perkara yang sifatnya agamawi, dalam sifatnya dini, agama. Contohnya adalah tentang urusan Ashabul Kahfi, tentang kisahnya. Dan bagaimana ikhwan fillah rahimakumullah, kalau bertanya tentang kisah Ashabul Kahfi saja kita enggak boleh bertanya kepada ahli kitab, apalagi bertanya tentang urusan-urusan sifatnya agama yang pokok. Seperti terkait dengan masalah sholat, masalah zakat, dan masalah-masalah yang lain, masalah iman. Kita tentu lebih-lebih lagi enggak boleh bertanya kepada ahlul kitab tentang perkara tersebut. Kenapa? Karena tentang cerita Ashabul Kahfi saja kita enggak boleh bertanya kepada ahlul kitab. Adapun dalam urusan yang ahlul kitab ahli di dalamnya, dalam bidang teknologi contohnya, maka enggak masalah. Nabi SAW memerintahkan kita, atau Nabi SAW menggambarkan tentang gambaran dunia ini, kata beliau di antaranya, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian itu wahai manusia lebih faham tentang urusan dunia kalian. Gitu. Jadi kalau dalam perkara akhirat lengkap sudah tuntunan ini, tidak ada yang kurang sedikit pun dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita enggak perlu bertanya kepada ahlul kitab. Tapi kalau dalam masalah urusan duniawi, dan dunia di sini kata Syekh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah adalah urusan pekerjaan. Kalau dalam masalah urusan pekerjaan, dalam masalah ilmu dunia, urusan masalah ilmu pertanian, ilmu perikanan, ilmu teknologi, ilmu industri, bangunan dan seterusnya, maka antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian wahai manusia lebih faham tentang urusan kalian, sehingga silakan, tidak masalah bertanya kepada orang musyrik, bahkan bertanya kepada orang kafir, bahkan Yahudi dan Nasoro, kalau urusannya sifatnya bukan agama. Konsultasi kepada Nasoro, Nasrani tentang urusan pembangunan rumah contohnya, kita punya lahan yang bagi apa tanahnya itu terletak di tanah yang miring, bagaimana membangunnya supaya bagus, supaya aman, supaya jangka panjangnya tidak gampang rusak, yang ahli tentangnya adalah ahlul kitab contoh, maka tidak masalah kita bertanya kepada mereka, antum a'lamu bi umuri duniakum, kalian lebih faham tentang urusan agama, tentang urusan dunia kalian. Jadi terkait dengan rincian-rincian perkara dunia, maka terkadang ada orang-orang kafir yang lebih mahir. Enggak masalah kita mengambil dari mereka tentang suatu apa terkait dengan pembahasan yang mereka ahli di dalamnya, ya. Kita bertanya kepada Yahudi, membaca bukunya Yahudi dalam urusan itu, ya. Membaca dari Nasrani dalam masalah urusan itu saja, urusan duniawi, enggak masalah. Ya, selama itu tidak ada sangkut pautnya dengan urusan agama. Antum a'lamu bi umri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan-urusan dunia kalian. Dan sekali lagi tadi urusan dunia di sini adalah sifatnya pekerjaan, bukan hukum daripada pekerjaan-pekerjaan dunianya. Ya, yang kita dikatakan lebih tahu tentangnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tentang bagaimana pelaksanaan pekerjaan hiraf. Pekerjaan-pekerjaan yang ada. Adapun terkait dengan hukum-hukum dari masing-masing pekerjaan, maka tentunya mengacu kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Ibnu Utsaimin, ada seorang yang salah paham dalam mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Seperti orang-orang yang menganggap terkait dengan masalah riba. Jadi riba itu ada yang mengatakan ada dua jenisnya. Satu riba yang haram dan satu riba yang halal. Kalau riba yang haram adalah riba yang memang terjadi di masanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di kalangan umat-umat jahiliyah, ya. Yang Nabi SAW diperintahkan untuk membasminya, di mana riba di masa dahulu itu adalah riba yang menguntungkan si orang yang berhutang. Contohnya, si Muhammad atau si Zaid berhutang kepada si Amr dalam waktu satu bulan temponya sebesar 1 juta rupiah. Kalau si Zaid tidak bisa mengembalikan kepada Amr uang 1 juta dalam tempo 1 bulan, maka Zaid harus mengembalikan uang 1 juta tersebut dengan denda setiap harinya 1%. Ya, dengan denda setiap harinya 1 1%. Ini kan merugikan penghutang. Nah, ini yang enggak boleh. Merugikan orang yang berhutang. Ini enggak boleh. Karena itu riba yang terdapat di masanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau diperintahkan untuk membasminya. Adapun riba yang sifatnya istithmari, riba yang menguntungkan dua belah pihak, maka ini boleh. Kenapa? Si penghutang bisa mendapatkan manfaat. Yang berhutang bisa mendapatkan juga manfaat. Kalau keduanya sama-sama ribo, sama-sama mendapatkan manfaat, maka ini tidak mengapa. Kalau antara penghutang dengan yang dihutangi tidak ada kerugian antara keduanya, ya, meskipun ada selisih dalam masalah hutangnya, 1 juta dibayar 1 juta 100, tapi kalau keduanya sama-sama diuntungkan, tidak dirugikan, maka ini tidak masalah. Apa dalilnya? Antum a'lamu bi umri dunyakum. Urusan ekonomi ini masalah urusan duniawi, maka kita lebih paham, gitu, kata mereka. Ini menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah sesuatu yang sangat-sangat keliru. Jadi antum a'lamu bi umri dunyakum, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian adalah terkait dengan pelaksanaan pekerjaannya, bukan tentang hukum daripada pekerjaannya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riba itu tidak dirinci. Kalau riba yang merugikan penghutang haram, kalau riba yang menguntungkan penghutang tidak haram. Nah, ini enggak ada perincian seperti itu. Riba adalah riba. Riba adalah riba. Semuanya secara mutlak. Ya. Akad piutang, akad hutang piutang yang tidak sesuai dalam hal pengembaliannya, 1 juta dikembalikan 1 juta 100, 1 juta dikembalikan 1 juta 200, ini semuanya termasuk akad riba. Termasuk akad riba. Atau 1 juta dibalikkan 1 juta namun di awal ada akad menyetujui adanya denda. Ini juga riba. Ini juga adalah riba. Saya yakin bisa bayar utangnya sampean ini kurang dari waktu 1 bulan, sehingga pasti tidak ada dendanya nanti, nggak ada riba. 1 juta pasti balik 1 juta. Karena saya yakin 3 minggu lagi saya bisa mengembalikan uang Anda. Tapi dalam akad tersebut ada sesuatu yang disepakati, yaitu seandainya, seumpamanya 3 minggu ke depan tidak bisa dikembalikan 1 juta tersebut, dan dalam waktu 1 bulan tidak bisa juga dikembalikan, maka setiap 1 harinya ada denda 1% dari nominal hutang. Ada persetujuan terhadap perkara ini. Ini tetap sesuatu yang terlarang, ya. Sehingga tidak dibenarkan itu. Tatkala seorang meminjam uang ke bank contohnya, dengan alasan saya yakin bisa menghindari yang namanya denda, ya. Saya yakin bisa menghindari yang namanya denda. Pokoknya jatuh tempo nyicil setiap tanggal sekian, saya bisa. Insya Allah saya yakin saya bisa. Saya tidak akan jatuh ke dalam denda riba. Nah, seperti ini tetap nggak boleh. Ya, seperti ini tetap tidak diperbolehkan, karena meskipun nanti secara praktek tepat waktu sehingga tidak ada di sana riba yang menjadi tambahan nominal untuk yang memberikan hutang, namun manakala ada akad persetujuan di awal, kalau seumpamanya telat ada denda, inilah yang disebut dengan riba. Nah, dan semuanya riba itu terlarang. Wallahu a'lam bissawab. Ini faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaitu larangan kita sekalian untuk bertanya kepada orang yang tidak ahli dalam urusan yang kita tanyakan. Namun ada seseorang yang terlarang untuk menjawab suatu pertanyaan namun tidak dalam perkara yang lain. Sehingga seorang itu menjawab suatu pertanyaan dalam hal yang dia memang ahli tentangnya, dan dia meninggalkan untuk menjawab dalam perkara yang dia tidak ahli tentangnya. Dan ini orang berbeda-beda. Nah, ahli pertanian menjawab pertanyaan tentang teknologi, ya, tentunya akan berabe perkaranya. Seorang yang ahli kehutanan menjawab pertanyaan tentang kelautan, ya, tentunya akan berabe. Begitu pula orang yang tidak memiliki ilmu tentang urusan agama, tatkala dia berani menjawab pertanyaan agama, ya, tentunya akan salah, kaprah, akan hancur. akan tersesat orang yang bertanya kepada dia, karena jawaban yang akan dia berikan adalah jawaban yang keliru. Taib. Kemudian pada ayat berikutnya kita masuk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul 'asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqulanna, dan jangan sekali-kali engkau mengatakan li syai'in terhadap sesuatu, inni fa'ilun dzalika ghadan, sesungguhnya aku akan melakukan sesuatu tersebut esok hari. Jadi kita dilarang untuk menyatakan kita akan melakukan suatu hal besok hari secara pasti, ya. Kecuali illa ayyasha Allah, kecuali apabila Allah menghendaki. Jadi kita harus melampirkan kalimat insya Allah manakala kita mengutarakan kita ingin melakukan suatu perkara. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap satu sesuatu bahwasanya aku akan melakukan sesuatu tersebut esok hari kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Wadkur rabbaka, dan ingatlah Rabbmu, idza nasita, apabila kamu lupa, wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada, dan katakanlah semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku terhadap sesuatu ini dengan sebenar-benarnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ayat ini, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 berisi larangan tadi sebagaimana saya jelaskan, berisi larangan untuk seseorang itu mengucapkan suatu ucapan di mana isinya dia akan melakukan satu perkara besok hari kecuali dengan dia melampirkan kalimat insyaallah. Ini dalilnya. Kenapa kita sering mengatakan insyaallah, insyaallah? Kita enggak boleh jazm, tidak boleh memastikan. Saya datang besok. Saya akan ikut besok. Saya kasih ini antum besok. Terkadang orang tidak mengucapkan insya Allah. Nah, yang seperti ini ternyata dalam syariat Islam terlarang. Ini sifatnya adalah larangan, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, hadza nahyu ka ghairi. Larangan ini adalah larangan seperti yang lain. Jadi tatkala seorang menjazamkan, memastikan dia akan melakukan suatu perkara tanpa mengucapkan kalimat insya Allah, ini adalah sesuatu yang terlarang. Sebab turunnya ayat ini, ikhwani fillah rahimakumullah, semoga masih ingat di awal-awal pembahasan tafsir surah Al-Kahfi, kita sebutkan salah satu riwayat yang menyebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kahfi kepada beliau. Jadi sebab diturunkannya surah Al-Kahfi ini adalah manakala ada orang-orang musyrikin meminta jawaban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang urusan Ashabul Kahfi, tentang urusannya Dzulqarnain, dan tentang perkara ruh. Jadi ada tiga yang ditanyakan oleh orang-orang musyrikin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kamu betul-betul nabi, maka ceritakan kepada kami tentang Ashabul Kahfi, ceritakan kepada kami tentang Dzulqarnain, ceritakan kepada kami tentang ruh. Dan Nabi SAW beliau mengatakan sebagaimana dalam riwayat, akhba sa'ukhbirukum ghadan, saya akan memberikan kabar kepada kalian besok hari. Besok hari. Langsung Nabi mengatakan sa'ukhbirukum ghadan bidzalik. saya akan mengkhabarkan kepada kalian tentang tiga urusan tersebut besok hari. Karena di saat itu Rasulullah SAW yakin wahyu itu akan turun membantu beliau. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jawaban terhadap pertanyaannya orang-orang musyrikin. Namun ternyata setelah pertanyaan tersebut diajukan kepada Rasul dan Rasulullah SAW menjawab akan diberikan jawabannya besok hari, wahyu tertunda selama 15 hari. Kenapa? Nabi SAW tidak mengatakan insyaAllah. Wahyu tertunda selama 15 hari. Nah, makanya dalam ayat yang ke-23 ini dan ke-24, Allah Subhanahu Wa Taala menegur nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mengatakan saya akan melakukan hal ini besok kecuali dengan mengucapkan kalimat insyaAllah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu rahmatan wasi'ah, hadza irsyadun minallahi ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ilal adab fima idza azzama ala syai'in liyaf'alahu fil mustaqbal. Ayat ini adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu adab apabila beliau berazam bertekad untuk melakukan suatu perkara di kemudian hari. Bimbingannya, bimbingan Allah kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hal ini, kalau beliau berkehendak dengan tekad ingin melakukan suatu perkara esok hari, an yarudda dzalika ila masyiatillah, hendaknya beliau mengembalikan hal tersebut kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala adalah Allamil Ghuyub, zat yang maha mengetahui perkara ghaib, apa yang akan terjadi besok hari. Alladzi ya'lamu ma kana wa ma yakun. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun kaifa kana yakun, dan apa yang seandainya tidak terjadi bagaimana bila dia terjadi. Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibimbingkan untuk menggunakan bimbingan ini, yaitu melampirkan kalimat insyaAllah pada setiap ucapan yang ucapannya berisi saya ingin melakukan suatu perkara besok. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ada suatu kisah yang disebutkan di dalam dua kitab sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an tentang kisahnya Nabiullah Sulaiman bin Dawud alaihi masallam. Di mana Sulaiman, Nabiullah Sulaiman alaihi salam, beliau pernah mengatakan la atufanna al-lailata ala 70 imra'atan wa fi riwayah 90 imra'atan wa fi riwayah 100 imra'atin. Nabiullah Sulaiman pernah mengatakan saya pada malam hari ini, satu malam ini, saya akan mengelilingi 70 istriku. Dalam riwayat yang lain disebutkan 90 istri, dalam riwayat yang lain 100. Nabiullah Sulaiman pernah mengatakan pada satu malam ini saya akan mengelilingi semua istriku yang jumlahnya ada 100. Harapannya dengan itu, kata Nabiullah Sulaiman, talidu kullu imra'atin minhunna ghulaman yuqatilu fi sabilillah. Di mana setiap wanita, setiap istri yang saya gauli pada malam ini akan melahirkan seorang anak yang akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menegur. Faqala lahul malak qul insyaallah. Malaikat menegur, wahai Sulaiman, katakanlah insyaallah. Falam yakul, namun ternyata Nabiullah Sulaiman tidak mengucapkannya, tidak mengucapkan insyaAllah pada ucapan beliau, saya akan menggauli semua istriku pada malam hari ini dan masing-masing dari mereka akan melahirkan seorang anak yang menjadi mujahid, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka benar Nabiullah Sulaiman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatafa bihinna. Nabiullah Sulaiman pun mengelilingi semua istrinya dalam waktu satu malam. Ya. Dan apa hasilnya? falam yalid minhunna illam ra'atun wahidatun nisfa insanin, dan tidak ada seorang pun dari wanita terkuat dari istri-istri beliau yang melahirkan seorang anak kecuali satu istri saja, itu pun yang dilahirkan setengah manusia, cacat. Ya. Tidak ada yang melahirkan. 100 istri beliau tidak ada yang melahirkan. Qadallah masyaallah. Yang melahirkan hanya satu, itu pun anak yang cacat, nisfa insani. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengomentari kisah tersebut, kata beliau, wallazi nafsi biyadi law qala insyaallah lam yahnuth wa kana darakan li hajatihi, dan demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya Sulaiman dikala itu mengucapkan insyaallah, maka beliau tidak akan merugi, beliau akan mendapatkan apa yang beliau inginkan. Dalam riwayat yang lain, wala qatalu fi sabilillahi fursanan ajma'un. Niscaya kalau Nabi Sulaiman mengucapkan insyaallah, semua istri-istri beliau akan melahirkan para pemuda-pemuda yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengendarai kuda. Jadi ya, akan dilahirkan, seandainya beliau mengucapkan insyaallah, anak-anak yang siap berperang menggunakan kuda semuanya. Tapi berhubung Nabi Allah Sulaiman dikala itu tidak mengucapkan insyaallah, tidak ada itu yang melahirkan seorang pun dari istrinya kecuali hanya satu, itu pun yang dilahirkan anak yang cacat. Qadarullah wa masya'a fa'al. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga penting sekali ini kalimat insyaallah pada setiap ucapan yang isinya adalah pengkhabaran tentang keinginan kita untuk melakukan suatu perkara di waktu yang akan datang. Disebutkan tafsirnya oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa in kana li sababin khasin wa muwajjahan lir rasul sallallahu alaihi wasallam fa innal khitaba 'amun lil mukallafin. Larangan yang ada pada ayat ini meskipun sebabnya adalah khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, namun larangan ini ditujukan kepada semua manusia, semuanya, bukan hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam saja yang dilarang untuk mengucapkan saya akan melakukan suatu esok hari kecuali dengan mengiringinya dengan kalimat insyaallah. Fanaha an yaqula al-'abdu fil umuril mustaqbalah inni fa'ilun dzalik, maka Allah melarang untuk seorang hamba mengucapkan pada suatu perkara yang akan dia lakukan inni fa'ilun dzalik, saya akan melakukan itu, terlarang. Min duni an yuqrinahu bimasyiatillah, tanpa dia menggandengkannya dengan kalimat insyaallah. Ini terlarang. Kenapa? Perhatikan kata beliau, wa dzalika lima fihi minal mahdzur. Dikarenakan tatkala seorang mengucapkan kalimat saya akan melakukan hal itu esok hari tanpa mengucapkan insyaallah, ini mengandung perkara yang diwaspadai. Mengandung perkara yang diwaspadai sekaligus perkaranya dilarang, yaitu al-kalamu 'alal ghaibil mustaqbal alladzi la yadri hal yaf'aluhu am la. Tatkala seorang mengucapkan saya ingin melakukan ini besok hari tanpa mengucapkan insyaallah, maka orang tersebut telah berbicara tentang perkara ghaib yang akan datang, yang dia enggak tahu apakah itu akan dia lakukan ataukah tidak. Nah, wa hal yakunu amla, perkara yang dia ucapkan tadi masih ghaib, apakah akan terjadi ataukah tidak. Nah, jadi ini sisi terlarangnya kita tidak mengucapkan insyaallah adalah ini. Kalau kita tidak mengucapkan insyaallah, maka kita telah mengucapkan suatu perkara ghaib yang kita enggak tahu itu jadi atau enggak jadi. Nah. Qala wa fihi raddul fi'li ila masyiatil 'abdi istiqlalan. Yang kedua, sisi yang membuat perkara di atas itu terlarang adalah tatkala seorang mengucapkan saya akan melakukan hal ini besok tanpa mengucapkan insyaallah, maka orang tersebut mengembalikan perbuatannya kepada kehendaknya semata, tidak mengembalikan kepada kehendaknya Allah, padahal semua perkara itu Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Masya'akana wa malam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Nah, sehingga ini harus betul-betul diwaspadai. Kalau seorang mengucapkan kalimat saya akan melakukan ini besok hari tanpa mengucapkan kalimat insyaallah, maka dia telah menyandarkan perbuatannya kepada kehendaknya sendiri. Wa dzalika mahdzurun. Mahdzurun, dan hal ini adalah suatu yang diwaspadai dan terlarang. Kenapa? Li'annal masyi'ata kullaha lillah, karena semua kehendak itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba bisa berkeinginan. Kita sebagai hamba bisa berusaha. Kita sebagai hamba bisa berencana. Tapi yang menjadikan rencana kita, yang menjadikan apa yang kita inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehendak kecuali sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan tidak ada sesuatu pun yang kalian kehendaki melainkan kehendak tersebut sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Nah. Baik. Jadi ada sekali lagi dua sisi yang menyebabkan kalimat saya akan melakukan hal ini besok hari itu terlarang. Jadi sisi yang pertama ikhwah, sisi yang pertama adalah dalam ucapan tersebut ada sangkaan terhadap perkara ghaib yang dia belum meyakini, dia belum tahu apakah itu akan terjadi atau tidak terjadi. Yang kedua, sisi terlarangnya adalah karena di dalamnya ada penyandaran sebuah perbuatan kepada kehendak hamba itu sendiri, dan ini terlarang. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dilanjutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa lima fi dzikri masyiatillah min taysiril amri wa tashili, dan tatkala seorang menyebutkan insyaallah, maka orang tersebut akan dimudahkan urusannya dan dia akan mendapatkan barokah pada apa yang dia inginkan untuk dia kerjakan. Wal isti'anah minal 'abdi li rabbih. Tatkala seorang menyandarkan keinginannya kepada insyaallah, kepada kalimat insyaallah, maka pada hakikatnya orang tersebut sedang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan apa yang dia inginkan itu terjadi. Jadi keuntungannya mengucapkan insyaallah itu banyak. Dan jangan sampai salah dipahami kalau mengucapkan insyaallah berarti belum yakin. Sebagian orang kan mengatakan insyaallah itu kalau dia belum yakin mau melakukan sesuatu tersebut, kan gitu ya. Datang gak besok? Oh gak tahu ya, insyaallah lah. Dia ragu gitu-gitu. Kalau dia sudah gak ragu, wah yakin besok libur jam 7 kosong, bisa ikut. Gak insyaallah-insyaallahan, ikut. Nah, ya seperti ini salah. Ya. Jadi seorang itu yakinkah atau tidak yakinkah, insyaallah itu harus tetap dilakukan. Harus tetap diucapkan. Karena tadi kata beliau, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, manfaatnya itu ada 3. Kalau seorang mengucapkan insyaallah, yang pertama, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, urusannya itu akan dimudahkan. Ya tadi Nabiullah Sulaiman alaihi salam tidak mengucapkan insyaallah, ternyata apa yang beliau inginkan tidak terjadi. Beliau ingin ada anak yang lahir dari 100 istrinya, ternyata tidak ada yang lahir. Ya kan? Itu yang pertama, akan dimudahkan apa yang dia inginkan untuk dia lakukan. Yang kedua, wa husulil barakah fihi, dia akan mendapatkan keberkahan pada suatu yang dia lakukan tersebut. Kalau dia mengucapkan insyaallah, dia akan mendapatkan keberkahan dalam suatu dalam perkara tadi. Yang ketiga, dia telah melakukan amalan yang besar. tatkala dia mengucapkan insyaallah, dia telah melakukan amalan besar, yaitu amalan yang disebut dengan isti'anah. Amalan isti'anah ini adalah amalan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mengucapkan insyaallah, maka pada hakikatnya dia sedang memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan apa yang dia inginkan untuk dia lakukan. Nah, sehingga sekali lagi, yakin tak yakin ingin melakukan suatu perkara, ucapkan insyaallah taala. Kemudian bagaimana tatkala seorang lupa mengucapkan insyaallah? Ini insyaallah pembahasannya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dalam tafsir ayat yang ke-24 itu, Allah membimbingkan kepada kita sekalian bagaimana kalau kita sudah mengucapkan suatu perkara tapi lupa insyaallah, apa yang harus kita lakukan. Insyaallah ini pembahasannya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Wa naktabi bihadal qadar. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.